Asik. Aku ada kesempatan bagus ini, duet sama Melodi handalnya Jawa Timur. Asik. Bareng Nyoman Nata tentunya ya, spesial juga buat yang di kejauhan sana. Kita nyanyi bareng-bareng. Oh,